Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الطلبة والإخوة رحمني ورحمكم الله نواصل القراءة kita sambung kembali membaca risalah yang ditulis oleh Syekh yang mulia Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah bi kitab at-tauhid kitab at-tauhid dan kemarin pada pertemuan sebelumnya kita berada pada bab bayan hukum istihza biddin wal istihza bi hurmatihi, yang di penjelasan tentang hukum istihza mengolok-olok, mengejek agama dan mengolok-olok kehormatan agama. Kita lanjut perkataan beliau hafizahullah ta'ala. قال حفظه الله تعالى والاستهزاء على نوعين. Dan istihza ada dua macam. قال أحدهما, salah satunya atau macam yang pertama dari kedua macam tersebut, yang pertama adalah al-istihza as-sarih. كالذي نزلت آية فيه وهو قولهم ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجزمنا عند اللقاء أو نحو ذلك من أقوال المستهزئين. Macam yang pertama kata beliau adalah istihza sharih, yakni mengolok-olok ya dengan perkataan yang jelas, sharih. Kalladzi nazalat ayat fihi wa waqauluhum, seperti apa yang Allah turunkan dalam ayat tentangnya, yaitu tentang perkataan mereka al-munafiqin. Perkataannya orang-orang munafiqin terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana mereka al-munafikin istahza'a bihim, yakni mengolok-olok Nabi dan para sahabatnya. Dan ini terjadi pada perang Tabuk, fi ghazwati Tabuk. Mereka al-munafikin mengatakan ma ra'aina mithla qurra'ana haula'i arghabu butunan, ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء. Kami tidak melihat semisal Qur'ana, yakni ahli baca Al-Quran kami, yakni ahlu kiraat Al-Quran, haula mereka, yakni mereka tujukan kepada siapa? Para kepada Nabi dan para sahabat beliau. Mereka itu arghabu butunan, paling rakus terhadap makanan. Wala kadzaba al-sunan, paling dusta lisannya. Dan ajban inda liqa, dan paling penakut ketika berhadapan dengan musuh. Ini adalah istihza yang dilontarkan oleh orang-orang munafikin kepada Rasul dan para sahabatnya. Dan ini terjadi dengan kalam mereka, orang-orang munafikin, secara langsung terjadi di ghazwah Tabuk. Pada waktu itu, pada perang Tabuk. Au nahi dzalik, atau perkataan yang semisal itu. Atau perkataan yang semisal itu, yang tujuannya adalah istihza. Min aqwalil mustahzi'in, dari perkataannya mustahzi'in, yakni orang-orang yang mengolok-olok. Qala kaqawli ba'dihim, seperti perkataan sebagian mereka pula. Dinukum hadha dinun khamis, agama kalian ini adalah agama yang kelima. Wa qawlul akhar, dan perkataan yang lain lagi, yang ini istihza. Dinukum akhraq, dinukum akhraq, agama kalian agama yang keras, yang kaku. Atau yang semakna dengan itu, dungu dan seterusnya, kejam. Wa qala al-akhar idza ra'a al-amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar. Sebagian yang lain ada yang mengatakan dengan olok-olokan mereka ketika melihat orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, ya, mereka mengatakan ja'ukum au ja'akum ahluddin, datang atau mendatangi kalian ahluddin, orang ahli agama. Ya, ini min babis sukhriyati bihim, perkataan mereka ini adalah tujuannya sukhriyah, mengolok-olok, mengejek, ya, datang pada kalian ahluddin, ahli agama. وما أشبه ذلك مما لا يحصى إلا بكلفة مما هو أعظم من قول الذين نزلت بهم الآية. Dan banyak tidak terhitung, ya, kecuali dengan apa contoh beban yang lebih besar lagi, ya, dari ucapan orang-orang, ya, mustahzi'in, sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam ayat. Ini jenis yang pertama, yaitu istihza as-sarih, istihza yang jelas, yang terang-terangan dengan kalamnya, dengan ucapannya. Tayyib. Qala rahimahullah, qala hafizahullahu ta'ala. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, adalah istihza ghairus sarih. Istihza ghairus sarih, itu mengolok-olok yang tidak secara terang-terangan, tidak secara jelas. Qala, beliau mengatakan, wa huwal bahrul ladzi la sahilalah, dan ini luas, bentuknya luas seperti laut yang tidak ada tepinya, saking luasnya. Mithlur ramzu bil ain, seperti melempar dengan mata, dengan isyarat mata, ya, yang tujuannya adalah mengolok-olok, mengejek. Wa ikhrajul lisan, mengeluarkan lidah, lisan, apa bahasanya, melelet lisan, mengeluarkan lidahnya, lisannya. Wa muddas syafah. Demikian pula dengan apa? Bibirnya, kedua dengan bibirnya. Wal ghamz bil yadi 'inda tilawati kitabillahi aw sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan juga isyarah bil yad, dengan isyarat dengan tangan, ya, ketika membaca kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indal amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan demikian pula ketika amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan. Ya. Ini yang ghairu syar'i, yaitu tidak secara terang-terangan jelas dengan qaul atau kalam diucapkan, tapi dengan isyarat. Dengan isyarat apa aja, bisa dengan mata atau dengan lisan atau dengan bibir atau dengan yad, dengan tangan dan seterusnya, isyarah. Sehingga tidak terang-terangan dengan dengan apa? Kalam. Yang semuanya itu walaupun dengan isyarat, tapi apa? Ditujukan untuk sukhriyah, mengejek, istihza, mengolok-olok. Ya. Ini jenis yang kedua. Baik. Jadi cakupannya lebih luas. Cakupannya lebih luas, sorry, ya. Wa huwal bahrul ladzi la sahila lah, karena sangat luasnya dengan isyarat, berbagai macam isyarat yang tujuannya sukhriyah. Baik. Itu dua macam tadi. Kemudian beliau melanjutkan, qala hafizahullah, wa mithlu hadza ma yaqulu ba'dhum innal islam la yasluhu lil qarnil 20. Dan semisal ini pula apa yang diucapkan sebagian mereka. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa Islam ini tidak sesuai, tidak pantas bagi generasi al-ashrin ke-20. Wa innama yasluhu lil qurunil wusta. Tak lain ini lebih pantas bagi generasi pertengahan yang lebih awal. Wa annahu ta'akhur wa raj'iyyah. Kata mereka apa? Ya. Mereka ini sudah ketinggalan. Ya, ketinggalan zaman. Wa anna fihi qaswatun wa wahsiyatun fi uqubatil hudud wat ta'azir. Mereka juga mengatakan bahwa agama yang dijalankan sekarang ini, ya, yang dibawa sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tentunya padanya ada qaswah wasih wa mahsiyah, ya, keras, ya, dan kejam dalam bentuk hal uqubatil hudud, penegakan had dan teguran-teguran. Bahkan sampai sebagian mereka ada yang mengatakan wa annahu dhulmul mar'ati huquqaha, ya, haitsu abaha at-talaq wa ta'addudz zawat. Bahkan ada sampai yang mengatakan demikian, bahwa ini adalah kezaliman atau mendzalimi wanita terhadap hak-hak wanita, di mana, ya, dibolehkannya yang namanya talak wa ta'addudz zawat dan ta'addud. Sebagian mereka ada yang mengatakan, dan padahal ini adalah dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian pula at-ta'addudz zawaj di sini. Namun sebagian mereka bahkan ada yang sampai mengatakan bahwa ini zalim bagi wanita. Wa qauluhum, dan perkataan mereka pula, al-hukmu bil qawaninil wad'iyyah ahsanu lin-nas min al-hukm bil Islam. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahkan berhukum dengan undang-undangnya manusia, bikinan manusia, itu lebih baik, ya, bagi kehidupan manusia daripada berhukum dengan Islam. Waliyadzubillah. Wa yaquluna fil ladzina yad'u ila tauhid wa yunkiru ibadatul qubur wal adriha, hadza mutatarrif. Dan mereka pula mengatakan, ya, kepada orang-orang yang menyerukan kepada tauhidullah dan melarang dari yang namanya ibadatul kubur, mereka mengatakan kepada orang yang mengajak kepada tauhid, hadza mutatarrif, ini perbuatan ghulu. Ya, ketika kita menjelaskan tentang tauhid, tentang syirik, kita menjelaskan bahwa berdoa kepada selain Allah, beribadah, berdoa kepada kuburan, minasyirik dan seterusnya, justru mereka mengatakan apa? Ini ghulu. Aw yuridu ay yufarriqa jama'atal muslimin. Mereka menginginkan untuk memecah belah barisan kaum muslimin, jama'atul muslimin. Atau bahkan di sini beliau hafizahullah menyebutkan, ya, dengan contoh mereka mengatakan bahwa orang yang mengajak kepada tauhid ini aw hadza wahhabi. Orang yang mengajak kepada tauhid ini adalah wahhabi. Dan ini nyata terjadi sebagaimana beliau contohkan yang beliau sebutkan di sini. Au madhhabun khamis. Ya. Atau mereka ada yang mengatakan ini madhab kelima setelah madhab yang empat. Yang kita kenal madhab kan empat. Dia mengatakan dengan bentuk istihza tentunya sukhriyah, ini madhab khamis, madhab yang kelima. Wama asbaha hadzal aqwal, dan yang semisal dengan perkataan-perkataan ini, allati kulluha sabbun lid-din wa ahli ad-din wa istihza' bil aqidah sahihah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan perkataan-perkataan yang semisal tadi dari perkataan-perkataan ihtizaa, ya, yang semuanya itu sama saja ketika dia mengolok istihza terhadap agama, maka sama saja dia mencela agama dan pemeluk agama tersebut, ahluddin. Wastihza bil aqidah sahihah, dan mencela atau mengolok-olok agama yang sahihah atau akidah yang sahihah. Wala haula wala quwwata illa billah. Demikian yang dijelaskan oleh beliau dengan contoh-contoh yang ada berupa contoh istihza. Baik itu istihza, contoh istihza yang pertama dengan ucapan atau yang kedua dengan isyarah. Ya. Qala hafizahullah wa min dhalika istihza'uhum biman tamassaka bi sunnati min sunani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan termasuk dari itu pula adalah istihza'nya mereka terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dari sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulun, maka mereka mengatakan, ad-dinu laisa fi syar, ad-dinu laisa fi syari, istihza bi'fa'il lihiyah wa ma asbaha hadhihi al-alfaz al-waqhah. Beliau hafizahullah juga mencontohkan, ya, tentang istihza'nya mereka, tentunya mereka orang-orang yang menentang terhadap sunnah, orang-orang yang menentang terhadap ahlu tauhid, orang yang menegakkan tauhid dan memerangi kesyirikan, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dari sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, mereka mengejek kita, ya, bahwa mereka mengatakan agama ini bukan, ya, tentang rambut. Maksud mereka apa? Maksud mereka adalah istihza bi'fa'il lihiyah, yakni istihza tentang memelihara lihiyah. Ya. Wa ma asbaha hadhihi al-alfaz al-waqhah, ini yang dicontohkan oleh beliau, dan yang semisal ini dari lafad-lafad yang tidak sopan, yang sombong. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ayuhal ikhwah wa talaba rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sampai di sini selesai penjelasan beliau hafizahullah, yaitu tentang penjelasan hukmul istihza. Hukmul istihza. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjut ke bab berikutnya. Masuk pada bab berikutnya. Qala hafizahullahu ta'ala al-hukmu bighairi ma anzalallah. Berhukum pada selain apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Qala hafizahullahu ta'ala min muqtada al-iman billahi ta'ala wa ibadatuhu الخضوع لحكمه والرضا بشرعه والرجوع إلى كتابه وسنة رسوله عند الاختلاف في الأقوال وفي الأصول وفي الخصومات وفي الدماء والأموال وسائر الحقوق. قال kata beliau berkenaan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan peribadatan kepadanya subhanah adalah ada yang berkenaan tentang khudu', ya, harusnya seorang tunduk kepada hukum Allah. Al-khudu' li hukmi, tunduk terhadap hukum Allah. Wal-ridha bi syar'ihi, ridha dengan syariatnya. Wal-ruju' ila kitabihi, kembali kepada kitabnya dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Indal ikhtilaf, ketika terjadi perselisihan, baik itu perselisihan dalam aqwal, perkataan, fil usul, dalam masalah usul, wa fil khusumat, atau mungkin pertikaian, atau dalam masalah dima, pertumpahan darah, ya, atau darah terkait dengan, atau tentang darah, wal amwal, harta, wasairul hukuk, dan seluruh hak-hak yang ada, maka bagi seorang untuk mengembalikan kepada kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Qala fa inna Allah huwa al-hukm wa ilayhi al-hukm. Ya, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha hakim, sehingga hukuman itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yajibu 'ala al-hukam ay yahkumu bima anzala Allah. Sehingga wajib bagi seorang hukam, ya, untuk berhukum sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Wa wajaba 'ala ar-ra'iyyah ay yatahakamu ila ma anzalallahu fi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula bagi ra'iyyah, yakni apa? Rakyat, ya, baginya untuk berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan, ya, dalam kitabnya dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ayol ikhwah wa talaba rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan beliau hafizahullah di sini jelas dan menunjukkan kepada kita bahwa dari tuntutan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beribadatan kepadanya subhanah adalah seharusnya dan wajib bagi seorang untuk berhukum dan hukum Allah, ya, ketika terjadi suatu perkara dalam suatu hal permasalahan, maka agar dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Qala hafizahullah, beliau membawakan dalil-dalil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti di antaranya dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah diberikan kepada ahlinya. Dan apabila kalian berhukum, menghukumi antar manusia, hendaknya kalian menghukumi dengan keadilan. Ayya antahkumu bil adl. Demikian pula dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu tentang hak ra'iyah, haknya ra'iyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Taatlah kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri, ya, ulatul umur dari kalian. Di sini Allah menjelaskan tentang apa keberadaan ra'i wa ra'iyah, yakni pemimpin dan yang dipimpin. Maka orang yang dipimpin dari rakyatnya wajib baginya taat kepada ulatul umur. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kemudian Allah menyebutkan tentang ketika terjadi di antara mereka perselisihan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul, maka hendaknya kalian mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik dan apa, sebaik-baik tempat kembali, sebaik-baik ta'wilan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dari sini pun jelas dari apa yang beliau hafizallahu bawakan dalil, ya, yang jelas yang menunjukkan tentang penghukuman, ya, bahwa semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Qala hafizahullah thumma bayyana annahu la yajtami'u al-iman ma tahakum ila ghairi ma anzalallah. Kemudian beliau menjelaskan bahwa keimanan itu tidak akan berkumpul bersamaan dengan penghukuman kepada selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Beliau membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, alam tara ila alladziina yaz'umun annahum aamanu bima unzila ilaik wama unzila min qablik yuriduuna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitaanu an yudhillahum dhalaalan ba'ida. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang mereka mengira bahwa mereka itu beriman, mengatakan apa? Beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, min qablik, dari sebelummu, ya, sebelum engkau Muhammad. Yuridun, mereka menginginkan untuk berhukum kepada tawud, kepada tawud. Waqad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka sungguh telah diperintahkan untuk kufur terhadap tawud. Ya. Wa yuridu syaitan, namun syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sampai pada firman Allah, ya, fala wa rabbik, tidak demi Allah, la yu'minun, mereka tidak beriman, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka, ya, berhukum kepadamu, ya, tentang apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraj, sampai kemudian mereka dapati pada diri mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim, sampai kemudian mereka tidak dapati pada diri mereka haraj, keberatan. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, terhadap apa yang engkau putuskan oleh Muhammad, dan mereka menerima dengan penuh penerimaan. Ayuhal ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, ya, ketika terjadi perselisihan di antara kita, yang sebagaimana pula telah disebutkan oleh beliau hafizahullah tadi di awal, bahwa ketika terjadi ikhtilaf, perselisihan, baik itu fil aqwal, ya, dalam perkataan, ya, tentang usul, tentang khusumat, tentang dima, tentang awal, dan semuanya tentang hak-hak yang ada dalam agama Islam ini. Maka hendaknya seorang mengembalikan kepada kitab Allah dan sunnahnya, mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu melalui kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akan menjadi satu jalan keluar yang terbaik, ya, tidak ada selain itu. Wallahu a'lam bissawab. Qala, kita lanjut dikit. Hafizahullah, fanafa subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat tadi Allah subhanahu wa ta'ala menafikan nafyan mu'akkadan bil qasam, dengan penafian yang apa, dikuatkan, ditakid bil qasam, dengan sumpah. Fala wa rabbika la yu'minun, tidak demi Allah, dengan sumpah. Al iman amman lam yatahakam aw la yatahakam ila rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, imannya, keimanan terhadap orang yang tidak berhukum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka dikatakan apa, wala wa rabbik la yu'minun, tidak beriman. Wa yardha bi hukmihi wa yusallim lahu, ya, di sini tidak akan apa, tidak akan bersatu. Orang mengakui keimanan akan tetapi tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, tidak akan bersatu. La yajtami', ya, la yajtami' al-iman ma'at tahakum ila ghairi ma anzalallah, tidak akan bersatu. Walaupun dia mengatakan ridha dan menerima, ya, kama annahu hakama bi kufril ulah alladziina la yahkumuna bima anzalallah wa bidzulmihim wa fisqihim, ya, sebagaimana, ya, hakama bi kufril ulah, menghukumi tentang kafirnya ulatul umur misalnya, ya, orang-orang yang mereka tidak berhukum dengan hukum apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, ya, karena zalimnya mereka, ya, dan karena kefasikan mereka, ya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Qala wa la bud min al-hukm bima anzalallah والتحاكم إليه في جميع مواد النزاع في الأقوال الاجتهادية بين العلماء. Kata beliau juga hafizahullah, harus labut seyogianya, ya, dari penghukuman atau berhukum dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, hukum dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dan berhukum dengannya, yaitu dalam segala perselisihan, pertikaian, fil aqwali al-ijtihadiyah bainal ulama, tentang aqwal-aqwal ijtihadiyah di antara para ulama. Fala yuqbal minha illa ma dalla alaihi al-kitab wa sunnah, maka tidak diterima darinya kecuali apa yang ditunjukkan kepadanya dari kitab dan sunnah. Min ghairi ta'assubin, tanpa adanya ta'assub, fanatik, ya, fanatik buta limadhabin, kepada satu madhab, ya, ya, tidak pula kepada satu imam. Demikian pula dalam perkara khusumat, ya, pertikaian-pertikaian murafa'at oleh khusumat, pertikaian, ya, tentang hak-hak secara umum dari hak-hak dalam agama Islam ini, sebagaimana telah tersebutkan tadi. Demikian pula, ya, la fil akhwali syakhsiyah faqat, ya, tidak pada perkara yang berkenaan tentang individu masing-masing saja, ya, artinya dalam perkara yang lain bukan hanya perkara individual kita masing-masing saja, tapi semua perkara dalam perkara niza', dalam perkara hukuk, hak-hak. Ya. Kama fi ba'd ad-duwal allati tantasibu ila al-Islam, sebagaimana yang terjadi pada sebagian negeri yang menisbatkan kepada Islam. Fa innal Islama kullun la yatajazza. Karena sungguhnya Islam itu menyeluruh. Ya, bagi siapa yang menerima dan memeluk agama Islam tidak dibagi-bagi. Ya. Qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah. Ya. Masuklah ke dalam Islam kafatan, secara menyeluruh, keseluruhan. Ya. La yatajazza. Wa qala ta'ala afatu'minuna biwa'dil kitab wa takfuruna biba'd. Ya. Apakah kalian beriman terhadap sebagian kitab dan kufur terhadap sebagian kitab? Dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 85. Allah taala a'lam bisawab. Baik. Untuk sementara sampai di sini kita baca dari penjelasan beliau. Kita sambung lagi penjelasan beliau pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf, ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lama ya.